Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وإلى صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار para ikhwabidin azani wa azakumullah. Pada pertemuan kemarin kita sampaikan sekedar mukaddimah iman kepada kitab Allah Azza wa Jal. Sekarang kita masuk kepada kitab yang kita baca. Ialah Al-Asul Salis, prinsip atau dasar yang ketiga. Maksudnya terkait dengan rukun iman, ialah rukun iman yang ketiga, ialah al-imanu bil-kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif al-iman bil-kutub al-ilahiyah huwa ahadu usulil imani wa arkanihi. Al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab al-ilahiyah, kitab-kitab samawi, adalah merupakan salah satu usul atau dasar iman, warkanihi, dan merupakan salah satu rukun-rukunnya. Jadi iman kepada kitab Allah, insyaallah kita telah paham, adalah merupakan salah satu rukun iman yang enam. Yang jika rukun iman yang satu ini hilang, maka mengukurkan yang lainnya. Al-iman bil kutub al-ilahiyah wa at-tasdiqul jazimu bi anna haqqun wa sidqun wa annaha kalamullahi azza wa jalla fiha al-huda wa an-nur wal kifayah liman unzila alaihim. Wal iman biha, beriman kepada kitab-kitab Allah itu, wa tasdiqul jazim, adalah at-tasdiq, pembenaran secara pasti, membenarkan dengan sebenar-benarnya, tidak ada keraguan sama sekali, bi annaha, bahwa kitab-kitab Allah tersebut haqqun wa sidqun, adalah hak adanya dan benar. Wa annaha kalamullah, dan bahwasanya kitab-kitab Allah semuanya, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, dan yang lainnya, semua kitabullah itu adalah kalamullah azza wa jalla, adalah kalamullah. Kalamullah secara hakiki, Allah berbicara secara hakiki, bukan makhluk dan bukan kalam yang majazi. Kita baca dulu, fiha, di dalam kitab-kitab tersebut, al-huda, terdapat al-huda, petunjuk, wan-nur, dan cahaya, wal-kifayah, liman unsir alaihim, dan akan memberi kecukupan kepada siapa saja yang kitab-kitab itu turunkan kepada mereka. Wal-kifayah, liman unsir alaihim, dan kitab-kitab tersebut akan memberikan kecukupan liman unzil alaihim, kepada siapa saja yang kitab itu diturunkan kepada mereka. Jadi ini mengkait kepada kaifiyatul iman bil kutub, bagaimana kita beriman kepada kitabullah. Jadi beriman kepada kitabullah adalah at-tasdiqul jazim, membenarkan dengan pembenaran yang jazim. Jazim itu kan paten. Jadi kita betul-betul membenarkan meyakini kebenarannya tanpa ada ragu sama sekali. Ya. Bi anaha, bahwa kitab-kitab Allah itu supaya hakun adalah hak. Ya. Termasuk Taurat, Injil yang belum dirubah. Hak adanya. Hak itu apa? Hak kebalikan batil. Ya. Katalah hak dalam Al-Quran amat banyak. Sebagiannya diartikan dengan Allah, sebagiannya diartikan dengan Al-Quran. Ya. Atau yang lain. Di antara yang hak diartikan dalam Al-Quran adalah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 119, inna arsalnaka bilhaq, sungguh kami telah mengutus kepada Muhammad bilhaq, dengan membawa hak. Al-haq yang dimaksud di dalam ayat ini Al-Quranul Karim. Ya. Seperti dalam firman Allah yang lain dalam surat Zuhruf ayat 29, hatta ja'umul haq, sehingga datang kepada mereka al-haq, al-haq ay al-Quran. Kalimat al-haq dalam Quran amat banyak. Ingat, enak pernah membaca, paling tidak ada 283 tempat kata al-haq terdapat dalam Al-Quranul Karim. Ya. Dalam surah yang lain apalagi, faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Surat apa itu? Al-An'am ayat ke-5. Sungguh telah mereka telah mendustakan al-haq, yaitu Al-Qur'an. Jadi Qur'an itu hak adanya tanpa ada keraguan padanya. Hak berarti di dalamnya tidak terdapat kebatilan walau satu kata. Jadi kita wajib mengimani kebenaran Al-Quran secara total. Quran itu benar secara total, tidak ada yang salah walau satu huruf pun. Ya. Kemarin kita sampaikan, kalau ada orang yang meragukan satu ayat sama dengan meragukan seluruhnya, maka dia kafir. Apalagi satu ayat, satu kalimat saja diragukan dari Al-Quran, tapi ingat kalimat yang betul-betul Al-Quran Karim, dia kafir. Walaupun cuma alif lam mim yang diragukan, maka dia kafir. Ya. Maka kita wajib mengimani kebenaran Al-Qur'anul Karim secara utuh, secara total. Hakkun, ya. Wasidkun dan sidkun. Apa sidkun? Benar adanya. Hak kebatilan batil, sidkun adalah benar. Kebalikan daripada salah. Ya. Surah di dalam Quran, surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla. Ya. Dan telah sempurnalah kalimat Rabbmu. Ya. Dalam keadaan sidqan wa adla. Sidqan itu benar. Benar fil akhbari wal aqwal. Benar semua khabar-khabarnya. Benar semua ucap-ucapannya dalam Quran, tidak ada yang salah. Khabarnya semua benar. Khabar yang mengkait kepada perkara-perkara yang telah terjadi dan khabar-khabar yang mengkait kepada yang belum terjadi di yaumil akhirah kelak, semuanya benar. Ya. Siapa yang meragukan kebenaran khabar yang ada dalam Quran, contoh khabar tentang al-qiyamah, khabar tentang yaumil akhirah, adanya jannah, adanya surga atau yang lain, maka dia adalah kafir. Ya. Jadi Quran hakkun wa sidkun. Sidkun fil akhbar wa adlan. Apa adlan? Adil fil ahkam. Dalam hal hukum-hukumnya. Jadi Quran itu katakan sidkun wa adla. Sidkun itu adalah benar semua khabar-khabarnya, benar semua akwalnya, wa adlan dan adil semua hukum-hukumnya. Lepas dari kedzaliman sama sekali. Ya, maka orang yang tidak mau berhukum dengan Al-Quran, maka dia adalah kafir. Dengan catatan kalau dia menolak, kafirnya keluar dari Islam. Ya, kalau dia terpaksa saja, sebenarnya yang diyakini kebenarannya Quran, tetapi karena sudah masuk pengadilan yang di dalamnya pengadilannya tidak pakai Alkitab dan Sunnah, maka dia cuma dosa, tetapi dia tidak jatuh ke dalam kekafiran. Sudah dibahas dalam akidah insyaallah. Maksudnya dalam keterangan-keterangan yang antum pelajari dalam atau di kelas-kelas. Jadi kata Dr. Syifuzan di sini bahwa beriman kepada Alkitab adalah at-tasdiqul jazim, membenarkan secara pasti bahwasanya Quran itu atau kitab-kitab Allah itu haqqun wa sidqun, benar dan lepas dari kebatilan. Kemudian wa annaha kalamullah, dan bahwasanya Quran itu adalah kalamullah, kalamullah hakiki, Allah yang berbicara. Ya. Adapun malaikat Jibril hanya menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai perantara kalamullah. Ya. Kalamullah, walaupun yang menyampaikan Jibril, tapi yang namanya kalam adalah bersumber dari yang berbicara, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi kita wajib meyakini Quran kalamullah, bukan makhluk. Ya. Kita tidak cukup meyakini Quran kalamullah saja, tapi kita juga wajib meyakini Quran kalamullah bukan makhluk. Pada zaman Imam Ahmad ketika banyak fitnah tentang ini, maka di saat itu wajib mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk. Sebab kalau cuma Quran kalamullah, di saat itu masih bawur. Ini ikut aliran yang mana? Ya. Yang menyatakan Quran kalamullah makhluk, apa Quran kalamullah bukan makhluk? Sebab di zaman itu terdapat fitnah yang besar. Ya. Maka kita wajib menyatakan Quran kalamullah bukan makhluk. Ya. Siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia adalah kafir. Ya. Kemarin dulu kita sudah menyinggung man qala bi khalqil Quran faqad kafara. Siapa yang mengatakan Quran itu makhluk, dia adalah kafir. Itu di antara ucapan Imam Ahmad atau kama qala. Kemudian seterusnya. Fiha al-huda. Kita juga wajib meyakini bahwa di dalam Al-Qur'an atau dalam kitab-kitab Allah itu, khususnya dalam Qur'an itu adalah ada al-huda, petunjuk. Petunjuk. Alif lam mim, dzalikal kitab la raiba hudal lil muttaqin. Ya. Kalimat al-huda banyak dalam Qur'an. Jadi Quran itu adalah hudan lil nas, dalam satu ayat hudan lil muttaqin. Ya. Ada yang hudan lil nas secara umum, ada yang hudan lil muttaqin. Secara umum adalah Quran adalah hudan lil nas, petunjuk bagi mereka semuanya. Kemudian di antara manusia banyak yang tidak mau mengambil Quran sebagai petunjuk, tapi yang mengambil petunjuk kepada Al-Quran itu hanyalah yang bertakwa, maka kemudian hudan lil muttaqin. Ya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kemudian nur, dan kita juga wajib meyakini Quran itu juga nur, cahaya. Cahaya. Dalam surat Al-Nisa ayat 174. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhallatina ama, ya ayyuhan nas. Ya. Sana pakai ayyuhan nas, bukan ya ayyuhallatina ama. Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanu mir rabbikum. Wazalna ilaikum nuran mubina. Wahai para manusia, qad ja'akum burhan. Sungguh telah datang kepada kalian semuanya burhan, penjelasan. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Wazalna ilaikum, dan kami telah turunkan kepada kalian nuran mubina, cahaya yang amat terang benderang. Yaitu Al-Qur'anul Karim. Quran nur, adalah cahaya. Dalam surah Al-Baqarah terkait dengan keadaan orang munafik gimana? Wida adzalahum masyafi. Wida adlam alim qaumu, ketika adzalahum telah menyinir mereka. Maksudnya Quran menyinir mereka orang-orang munafik. Maksudnya Quran itu menguntungkan mereka dalam sebuah tafsir. Ya. Masyafi, mereka berjalan di atas cahaya tadi, ya, maksudnya mereka mau mengambil Al-Quran ketika menguntungkan mereka. Wida adlam alim, ketika menjadikan gelap bagi mereka, maka mereka kemudian kaum tinggalkan. Jadi Quran adalah nur. Kemudian wal kifayah liman unzila alaihim, dan Quran adalah memberikan kecukupan kepada siapa saja yang Quran diturunkan kepada mereka, atau kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Zabur memberikan kecukupan kepada Daud dan kaumnya. Taurat memberikan kecukupan kepada Musa dan kaumnya. Injil kepada Isa dan kaumnya. Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada umatnya. Jadi itu cara kita beriman kepada Alkitab diantaranya. Jadi kita adalah wajib meyakini bahwasannya kitab-kitab Allah adalah hak dan benar, dan bahwasannya kitab-kitab Allah adalah kalam Allah secara hakiki yang di dalamnya terdapat hudan, petunjuk, nur, cahaya, dan memberikan kecukupan bagi umat manusia yang beriman kepadanya. Ini secara singkat. Kemudian seterusnya, waqala al-mu'alif, nu'minu bima samallahu minha. Ini masih mengkait kepada kaifiyah, beriman kepada kitab. Kita beriman dengan ma samallahu minha, dengan kitab-kitab yang Allah sebutkan namanya. Ya. Jadi kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah sebutkan namanya. Seperti wa ya al-Qur'an, itu kepada Al-Qur'an. Kita beriman Qur'an kalamullah. Wa tarat, kemudian yang lain tarat, kita beriman tarat itu kalamullah. Wal Injil, kemudian Injil juga kitabullah. Zabur juga kitabullah. Yang Allah sebutkan nama-namanya, kita beriman dengan nama-nama itu sesuai dengan yang Allah sebutkan. Quran, Taurat, Injil, Zabur. Ya. Kemudian wa man lam yusamma biha atau wa man yusamma minha, yusam ya, karena di depan ada Allah, sama Allah. Wa ma yusammi minha, dan kitab-kitab yang Allah tidak sebutkan nama-namanya, fa inna lillah kutuban, maka sesungguhnya Allah itu telah memiliki kitab-kitab, la ya'lamuha, yang tidak ada yang tahu tentang kitab-kitab itu, tentang jumlahnya berapa kitab, illa subhanahu wa ta'ala, melainkan dia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terhadap kitab-kitab yang Allah sebutkan namanya, kita wajib beriman dengan nama-nama itu. Al-Quran, kitabullah, Taurat, kitabullah, Injil, kitabullah, Zabur, kitabullah. Dan yang Allah belum sebutkan atau yang tidak sebutkan, yang tidak dikhabarkan maksudnya, tidak dikhabarkan dalam Al-Quranul Karim, juga tidak dikhabarkan melalui hadis-hadis Rasulullah SAW, ketahuilah, fa innallah kutuban, maka sesungguhnya Allah SWT memiliki kitab-kitab yang tidak ada yang tahu jumlahnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kitab itu banyak? Ya karena Rasulullah saja amat banyak. InsyaAllah siapa Rasul kan lazimnya memiliki kitab. Ya, sementara Rasul jumlahnya 300 sekian. Yang sampai kepada kita cuma berapa ini? Quran, Taurat, Zabur, Injil, paling suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Ya, padahal Rasul itu jumlahnya banyak, ada 300-an Rasul. Kalau Nabi jumlahnya 124.000 sekian. Ya. Kalau itu kitab-kitab Allah amat banyak, tetapi yang Allah khabarkan dalam Al-Qur'anul Karim cuma Al-Qur'an, Taurat, Injil, Zabur, paling-paling tambah suhuf Ibrahim dan Musa. Ya. Jadi kalau begitu kita iman secara global. Allah punya kitab-kitab yang banyak yang tidak Allah berikan tahu, tidak Allah beritahu kepada kita semuanya. Ini termasuk kaifiyah cara kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti beriman kepada malaikat kemarin, kita wajib beriman dengan nama-nama yang Allah sebutkan tentang malaikat-malaikat yang ada. Adapun malaikat yang Allah tidak sebutkan, kita beriman secara global bahwa Allah punya malaikat yang amat banyak, ya, yang tidak semuanya Allah kisahkan dan disampaikan kepada umat ini. Samalah ketika beriman kepada kitab ini. Kemudian seterusnya, wa yanzalul qudbi min rahmatillahi bi ibadihi li hajatil basyari ilaiha li anna aqlal insani mahdudun la yudriku tafasilan naf'i wadh-dharar wa in kana yudrikul farqa bainad dhari wan nafi ismalan. Kemudian wa yanzalul qudbi, dan diturunkannya Al-Quran min rahmatillah, itu adalah merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Ya. Kenapa? Li hajatil basyari ila, karena hajatnya manusia. Hajatnya diri manusia kepada kitab-kitab tersebut. Kenapa? Li'anna aqlal insan, sebab akal manusia itu mahdud, terbatas. Sebab akal manusia itu terbatas. La yudriku tafasilan nafi wadhar. Akal manusia tidak akan mampu menjangkau, mengetahui tafasil. Apa tafasil? Jamak dari kata tafsil, rincian-rincian, detil-detilnya berbagai hal yang memberikan manfaat dan rincian-rincian dari berbagai hal yang memberikan mudharat. Akal tidak bisa menilik semuanya. Akal tidak bisa menjangkau semuanya. Ya. Kita teruskan dulu. Wain kana yudrikul al-faqa, walaupun Quran, walaupun akal manusia, karena itu karena naklu. Ya. Wain kana yudrikul al-faqa binad-dhari wan nafi ijmalan, walaupun secara global ijmalan. Walaupun secara global akal manusia bisa mengetahui perbedaan antara ad-dhar wan nafi, mana yang memberikan manfaat dan mana yang memberikan mudharat, mana yang memberikan mudharat dan mana yang memberikan manfaat, tapi ijmalan secara global, ya. Jadi globalnya terkait dengan apa yang ada di dunia, akal kadang-kadang bisa mengetahui mana yang mudharat, mana yang manfaat. Air ternyata bisa memberikan manfaat, api bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudharat. Kapan memberikan manfaat, kapan memberikan mudharat, akal bisa apa namanya menilai, tapi dengan berdasar pengalamannya ada, dan lain sebagainya. Tapi untuk mengetahui rincian-rincian yang ada di dunia ini, mana yang manfaat, mana yang mudharat, tidak bisa. Padahal dalam urusan dunia, dalam urusan yang terlihat oleh mata, dalam urusan dunia, ternyata itu saja tidak bisa mampu menjangkau keseluruhannya. Nah, apalagi urusan nilai, nilai agama, nilai benar batil, hak batil, benar salah. Jelas akal amat terbatas. Ya, akal manusia amat terbatas. Memang manusia diberi perangkat-perangkat al-hawas, al-hamas, apa? Indera yang lima untuk mengetahui apa yang ada di lingkungannya, mana yang manfaat, mana yang borok, madorot di antaranya, mana yang baik, mana yang buruk. Tapi perangkat hawas, al-hamas, mata juga sering tertipu. Mata sering tertipu. Jadi kalau mau cari kebenaran cuma dengan mata, ya pasti banyak terjatuh ke dalam kesalahan. Ya antum saja, tanya saja kepada mata. Rel kereta api yang memanjang itu, sana dengan sini lebar mana? Yang jawab mata, bukan akal. Rel kereta api lebar mana antara ujung sana dengan sini? Pasti mata menjawab, yang lebar adalah yang di depan mata. Yang di sana lebih sempit. Kenyataannya bagaimana? Padahal sama, mata tertipu. Sebilah tongkat ini masukkan ke dalam air di bak, tongkatnya panjang, masukkan ke bak air. Tanya kepada mata, tongkat itu panjang apa pendek? Tongkat itu lurus apa bengkok? Jawabnya apa? Ya, beda. Ternyata tongkatnya pendek. Diambil, ternyata panjang. Ya. Ternyata kelihatan di dalam air tongkat ada bengkokannya. Tapi setelah ambil, ternyata lurus. Mata tertipu. Ya, banyak mata tertipu. Lebih-lebih matanya rusak. Apaan? Ya lagi belakan. Tembok putih ditanya matanya. Coba tembok itu merah apa putih apa hijau? Jawabnya apa? Merah. Karena apa? Matanya rusak padahal temboknya putih. Ya, itu perangkat indera. Untuk menilai baik buruk dengan mata, enggak bisa. Penciuman. Kan penciuman itu termasuk untuk bisa melihat yang baik, yang buruk, yang manfaat, yang mudarat. Dengan penciuman bisa? Enggak bisa. Enggak bisa. Bisa jadi yang baunya harum, dia bagus, ternyata beracun. Atau sebaliknya. Atau sebaliknya. Penciuman enggak bisa menilai. Peraba. Nah, peraba kita. Menurut peraba yang baik yang apa? Menurut peraba. Yang baik yang halus. Yang halus. Kalau kasar jelek. Ya. Kalau tidak peraba ternyata kok kasar. Kalau roti yang kasar roti apa pak? Yang ada kacangnya itu. Kasar ini enggak enak. Kalau yang halus apa pak? Yang halus. Melek langsung. Afan. Baik pak. Ya salah kalau dengan peraba itu atau yang lain. Menurut pendengaran yang enak-enak didengar nggak jaminan itu benar, yang tidak enak dengar nggak jaminan itu salah. Ya, pokoknya indera itu bisa keliru. Kemudian kalau begitu akal lebih tinggi, tapi akal pun masih terbatas. Akal pun masih terbatas. Karena Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab Bilu al-Iktisam ketika beliau membahas tentang an-naql wal aql, ya, beliau diantaranya menyatakan bahwa dustalah para filosof. Ia mengatakan bahwa hanya dengan akal manusia, hanya dengan akal manusia bisa menjangkau kebenaran yang ada. Kata beliau, dusta para ahli filsafat yang mengatakan demikian. Kan para ahli filsafat mereka hanya mengandalkan akal mampu menjangkau al-haq katanya. Kata Imam Syafi'i dusta. Dusta. Beliau dengan dalil apa? Kalau memang hanya semata-mata akal manusia bisa menjangkau kebenaran yang ada, pastilah Allah Azza ketika akan menguji Adam tidak diajari dulu. Ketika Allah akan menguji kepada Adam, tidak Allah ajari lebih dulu. Tapi ternyata Allah ajari dulu Adam. Wa'allama Adam al-asma'a kulla. Dia aja lebih dulu. Baru Allah tes. Ya. Baru Allah tes. Adam cerdas bisa menjawab semuanya. Kalau seandainya semata-mata akal mampu menjangkau benar ada, pasti Adam langsung dites, suruh mikir. Gak usah diajari lebih dulu katanya. Ini kata Imam Syatibi rahimahullah. Jadi yang jelas akal terbatas. Ahli filsafat, kan para filosof banyak yang mengandalkan akal untuk mencapai kebenaran. Mencari Tuhan, kisah mencari Tuhan, kembali kepada akal. Ya bisa-bisa salah, banyak yang orang kemudian kufur karena apa? Akal gak sampai. Ya, akal gak sampai. Al-Ghazali, salah seorang filosof yang pernah jadi filosof yang masyhur, ya. Kemudian beliau merasa gagal mencapai kebenaran dengan akalnya. Sederhana, apa yang kita pernah baca, antum gak usah baca lah. Yang pernah kita baca dulu, zaman dulu tahun 80 sekian, yang antum belum lahir kebanyakannya. 80 berapa? 84-an, 84, 83, 84, 85, antara itulah. Di antaranya beliau ketika bermimpi, dari mimpi itulah kemudian dia akhirnya bisa mengetahui ternyata akan gagal mencapai kebenaran. Kenapa? Karena akal, ketika orang mimpi, semua yang ada yang terjadi dalam mimpi dibenarkan oleh akal. Semua yang terjadi dibenarkan oleh akal, dibenarkan oleh akal. Ternyata ketika dia bangun, ternyata tidak terjadi apa-apa, padahal akal membenarkannya. Kalau itu bisa jadi akal ini meyakini kebenaran yang salah, kalau semata-mata akal. Semata-mata akal. Karena akal butuh bimbingan. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla kemudian turunkan Al-Quran sebagai bimbingan bagi manusia. Karena memang punya hajat, karena akal manusia terbatas. Allah tahu akal manusia terbatas, maka Allah bimbing dengan wahyu. Ya. Abari untuk mengetahui nilai benar, nilai salah, yang itu abstrak. Ya. Perkara-perkara yang nyata saja, akal kadang-kadang tidak bisa mengetahui semuanya. Abari yang sifatnya abstrak, nilai baik, nilai buruk. Kan sulit itu kan, kalau tidak ada dasar wahyu. Ya. Karena maka, karena rahmat Allah lah, Allah turunkan kitab-kitab sebagai menunjuk bagi mereka. Lihat hajatil basyari ilaiha, karena memang hajatnya manusia kepada Al-Kitab. Ya. Kemudian seterusnya. Sisi lain, wal aqlul insani aidan dalibu ali syahawatu wa du'a wa du'a'ibu bihil aghradu wal ahwa'u. Falau qilat al-basyirah ila qulihal qasirah la dallat wa tahat. Walakul insan, di sisi lain, ya, berarti di sisi lain masih akal. Di sisi lain, di sisi akal itu serba terbatas, akal itu dia bisa mampu menjangkau mana yang manfaat, mana yang mutlak secara total. Lebih-lebih terkadang nilai hak batil, ya, benar salah, yang itu sifatnya abstrak, lebih-lebih itu jelas akal tidak mampu, ya, karena butuh bimbingan wahyu minallah azza wajalla. Karenanya lah maka Allah azza wajalla turunkan kitab-kitab untuk umat manusia. Nah, sisi lain wal aqlul insani aidan, dan juga akal manusia taghlibu ala syahwat, sering dikuasai oleh syahwatnya. Seringkali dikuasai oleh syahwatnya. Akal sebenarnya membenarkan ini yang benar, ini yang lebih baik, tapi karena syahwatnya, karena kepentingan syahwatnya, kepentingan nafsunya, ditolak. Ditolak. Bisa jadi karena syahwat. Ngerti ini larangan, tapi karena ingin, karena nafsunya besar, syahwatnya besar, dilanggar. Benar. Akal dikalahkan. Ya. Maka fitnah itu diantara dalam fitnah syubhat ada fitnah syahwat. Fitnah syahwat banyak kaitannya. Yang pertama terkait dengan syahwat yang sifatnya duniawiyah. Ya, memang umumnya terkait dengan masalah-masalah duniawiyah. Ya. Fitnah uang, harta. Fitnah wanita, fitnah tahta, fitnah, apalagi pak, banyak. Seringkali akal manusia dikalahkan oleh syahwatnya. Tahu itu yang hak, tapi karena apa? Ini tidak menguntungkan, ditolak. Tahu itu sebenarnya batil, tapi itu menguntungkan, diterima. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Ya, seperti orang Yahudi ngerti kisah tentang Nabi Muhammad ada, benar. Nabi Muhammad sudah kisahkan, tapi enggak disampaikan. Karena apa? Syahwat. Syahwat. Ya. Ngerti itu adalah al-batil, itu jelas haram. Maksiat itu haram. Tapi karena syahwatnya besar, ya dilanggar saja, akal kalahkan. Nah, kataran dosa, nanti kan yang penting kan tidak syirik, itu kan. Gampang nanti minta ampun. Allah kan Ghafur Rahim. Kadang-kadang akal dikalahkan, diremehkan. Ya, ini akal manusia. Jadi sering dikalahkan oleh syahwatnya. Kemudian udu'al wadu la'ibu bil aradu walahwa, dan kadang-kadang akal itu juga dipermainkan oleh tujuan-tujuan yang sifatnya dunyawiyah atau karena sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi keinginan hawa nafsu kadang-kadang menghalalkan segala cara. Karena apa? Karena yang ingin dicapai adalah apa? Jabatan. Saya harus jadi apa? Ketua RT misalnya. Teluran bawa. Atau jadi apalah, pejabat tertentu. Karena inginnya kuat, maka harus bisa mencapainya. Walau dengan apa? Dengan penyimpangan-penyimpangan. Kadang-kadang dengan suap, dengan ini, dengan itu, macam-macam lah. Menfitnah lawan politiknya atau yang lain. Demi apa? Demi tujuannya, supaya bisa tercapai. Ini akal manusia. Jadi sering dikalahkan oleh hawa nafsunya. Lah kalau udah ikut hawa, ya seperti sesat. Imam Syatibi, terkait yang tadi kita sampaikan, akal manusia hanya ada dua pilihan. Kalau akal sudah tidak ikut wahyu, pasti batil, sesat. Kalau ikut wahyu, pasti benar. Tentunya ikut wahyu yang pemahamannya benar. Wahyu yang diikuti, tapi pemahamannya batil pun masih bisa salah. Tentunya yang masuk wahyu adalah pemahaman yang benar, kata Imam Syatibi. Kalau ikut wahyu, pasti dia selamat. Tetapi kalau sudah tinggalkan wahyu, pasti ikut hawa. Kata beliau, la thalisa lahuma. Bagi akal manusia, kalau sudah tidak ikut kepada wahyu Allah, pasti ikut kepada hawa. Kalau ikut hawa, pasti sesat. Tidak ada ketiganya. Kalau tidak ikut wahyu, tidak ikut hawa, ikut apa? Bagi beliau katanya cuma dua kemungkinan. Kalau sudah tidak ikut wahyu, ikut hawa pasti sesat. Sudah pasti. Dalil-dalil yang beliau banyak bawakan ada beberapa ayat. Tapi yang kita ingat diantaranya adalah yang beliau bawakan terkait dengan Nabi Daud. Ya Daud, inna jalnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabil hawa. Dari saya. Wahai Daud, sungguh kami jadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka hukumilah manusia. Hukumi manusia bil haq, dengan al-haq. Wala tattabil hawa, kamu jangan ikuti hawa nafsu. Widilluka an sabilih, pasti hawa nafsu itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Sunnah. Jadi kata al-haq dipertentangkan dengan hawa. Kalau ikut hawa, yudilluka. Ini dalam surat yang tadi. Pasti akan menyesatkan kamu. Ini hawa. Maka sebagai jawab ya, jawab falaqulia, kita teruskan sedikit. Falawqilatil basyariyah ila quliha alqasirah la dallat wa tahatla. Ini kata Syibuzan. Maka seandainya wukilatil basyariyah, manusia itu wukilat diserahkan. Kalau seandainya diserahkan urusan kemanusiaan ila kuliah kepada akalnya al-qasir yang terbatas, falau qilatil basyariyah, kalau seandainya diserahkan ke urusan kemanusiaan ila kuliah kepada akal-akalnya al-qasir yang terbatas, nah jawab lau apa? La dhallat wa tahat, pasti sesat, menyimpang. Tahat dan dhallat sama. Dhallat dan tahat sama. Pasti sesat dan menyimpang. Kita artikan dua seperti itu. Ya. Jadi kalau urusan-urusan manusia semuanya diserahkan pada akal yang terbatas tadi, yang mahdud, di depan tadi jelasan bahwa akal manusia itu mahdud, terbatas. Di sini pakai qasirah, qasirah malah pendek. Ya. Jadi kalau urusan kemanusiaan diserahkan kepada manusia, pasti sesat dan menyimpang. Ya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, ya kembalinya kepada dalil, nggak bisa kepada akal manusia semata-mata. Ya. Ini apa namanya secara ringkas bagaimana kita beriman kepada kitab Allah Azza wa Jalla, dan ini masih masih relatif masuk kategori muqaddimah, ya. Yang memuat penjelasan pertama adalah pengertian iman kepada kitab itu adalah adanya keyakinan yang mantap, yang pasti, yang tidak ada keraguan sama sekali bahwa Quran itu hak dan sidq, ya. Hakun, hak dan benar. Kemudian bahwasanya Quran itu kalamullah hakiki, bukan majazi, bukan makhluk. Ya. Quran itu wajib diyakini sebagai hudan, petunjuk, wa nur, cahaya, dan akan bisa menyelamatkan umat manusia. Ya. Kemudian di antara kaifiahnya adalah bagaimana kita beriman kepada kitab tersebut. Di antaranya adalah kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang Allah sebutkan nama-namanya. Seperti Allah sebutkan nama Al-Quran, Allah sebutkan nama Taurat, Allah sebutkan nama Injil, Allah sebutkan nama Zabur, kita iman dengan namanya. Wa ma lam yusammi minha, dan kitab-kitab yang Allah tidak sebutkan nama-namanya, maka kita wajib meyakini bahwa Allah punya kitab-kitab yang banyak yang tidak ada yang tahu melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita wajib meyakini kitab Allah banyak? Sebab Rasul-Rasul Allah itu cukup banyak. Dalam riwayat yang sahih, jumlah Rasul sampai di ratusan, 300-an Rasul atau lebih sedikit. Ya. Padahal setiap Rasul punya kitab, atau rata-rata setiap Rasul punya kitab. Nah, kalau sampai di 300, ya berarti kitab Allah yang amat banyak. Tapi yang sampai kepada kita nama-namanya cuma Quran, Taurat, Injil, Zabur, ditambah Suhuf Musa dan Ibrahim. Ya, kita beriman dengan yang disebutkan namanya. Yang tidak disebutkan, kita iman secara global, dan kita wajib meyakini bahwa Allah punya kitab-kitab yang banyak yang tidak yang tahu melainkan Dia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di antara faedah Al-Qur'an Al-Karim adalah bahwa Quran itu sebagai petunjuk, pembimbing kepada umat manusia. Sebab manusia kalau mengandalkan akalnya semata-mata, pasti mereka akan jatuh ke dalam kesesatan, kebatilan, penyimpangan, dan berbagai hal yang mafsadah. Karena Allah turunkan Quran ini adalah untuk bimbingan bagi mereka semuanya, untuk agar mereka semuanya bisa selamat dunianya dan selamat akhiratnya. Itu saja yang kita sampaikan pada kesempatan di malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.